الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ما بعد. Sekarang kita masuk pada nasihat yang terakhir, nasihat yang ke-50. Ini wasiatun jami'ah, saya nukilkan dari kalam Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dan beliau menasihatkan kita semua dalam banyak hal, dalam banyak urusan dan banyak perkara, sehingga ini menjadi masukan untuk masing-masing kita, muhasabah untuk masing-masing kita, perbaikan untuk masing-masing kita. Perkara yang baik kita lakukan, perkara yang buruk kita tinggalkan. Fa'akul silsilatu nasihati li tullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-50 yang terakhir. Wasiyatun jami'ah. Wasiat yang mencakup. Wasiat umum yang mencakup. Qala Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah fi majmu'il fawaid wa iqtinasul awabid halaman 21-203. Belum menasihatkan yang bagi lil insani an yuhibba lil nasi ma yuhibba lil nafsihi wa ya'malu lahum kama ya'malu nafsih. Seyokianya bagi seorang insan mencintai untuk umat manusia apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan dia mengamalkan untuk mereka seperti dia mengamalkan untuk diri sendiri. Ini prinsip dalam berukhuwah. Ayuhibbal mar' ayuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai untuk saudaranya dan berkata kebaikan-kebaikan seperti dia cinta untuk dirinya sendiri. Dan sebaliknya membenci untuk umat manusia, membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya. Tapi berkata kejelekan. Ini prinsip ukhuwah. Wa yanbaghi an yastaghfira Allah ta'ala fi umurihi al-mushtabiha fi naf'iha wa fi ayyiha yuqaddam. Dan seyogianya diistikharah kepada Allah Azza wa Jal dalam perkara-perkara yang masih tersamarkan kemanfaatannya, atau mana dari perkara-perkara yang ada yang didahulukan. Kalau perkaranya wadih, tidak perlu istikharah. Yang ini wajib, yang ini sunnah. Kerjakan yang wajib. Yang ini sunnah, yang ini mubah. Kerjakan yang sunnah. Tapi kalau sama-sama sunnah, tapi tidak tahu mana yang paling manfaat, maka istikharah. Dalam semua hal. فَإِذَا بَانَ لَهُ الصَّوَابُ فَلِتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَيُنْجِزُهَا بِهِمَّةٍ صَادِقَةٍ وَعَزِيمَةٍ حَازِمَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ فَبِذَلِكَ يَنْجَحُ وَتَتِمُّ الْأُمُورُ. Dan apabila telah jelas bagi dia kebenaran, telah istikharah, nampak bagi dia kebenaran, maka tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dia terapkan, dia langsungkan, dia praktekkan, dia amalkan hal tersebut dengan himmah yang jujur, dengan azam yang hazm yang kokoh dan berkesinambungan. Sudah. Fa'idha azamta, fatawakkal ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, tawakkal kepada Allah. Jangan kuat. Sepenuh hati. Jangan separuh hati. Dengan cara itu dia akan sukses dan akan sempurna semua perkara dia. Jadi pentingnya al-isti'anah billah, al-isti'kharah billah. Semua disandarkan kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, mohon pertolongannya kepada Allah, tidak menggantungkan kehebatan pribadi atau kemampuan pribadi. Qala wa yanbaghi an yakuna 'amrul 'abdiddini wa dunyawi munazzaman muhkama ya'tihi fi tuma'ninatin wa ta'annin. Dan seyogyanya seharusnya amal seorang hamba, baik itu amal dini atau amal duniawi, teratur dan bagus, paten, tidak samar. Dia datangkan, dia kerjakan dengan tuma'nina, dengan ta'anni. Wa an yakuna mu'tadilan la yamilu ila ahli tarafin naqisain al-ghulu aw at-taqsir al-israf aw al-bukhl. Dan supaya dia mu'tadil, insaf, adil, tengah-tengah alal haq. Tidak condong kepada satu dari dua taraf yang kurang, imma ghulu atau taqsir, israf ataupun bakhil. Tengah-tengah, jangan ghulu, jangan kurang. Jangan israf, jangan bakhil. Mu'tadil. Sehingga semuanya menggunakan batas-batas syariat. Perkara ubudiyah ada batas syariat. Kerjakan dengan batasannya. Jangan melampauinya, jangan menguranginya. Perkara dunia sudah ada batas syarak pada perkara duniawinya. Jangan melampauinya, jangan kurang daripadanya. Sesuai dengan batasnya. Sehingga dia mu'adadin. Kerjakan dengan tenang, dengan ta'anni, dengan ilmiah. Qala wa yanbaghi an yakuna mustami'an aktsara mimma yakunu mutakallima. Dan seyogyanya dia lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Illa idza tarajjahatil maslahatu fi ay yakuna mutakalliman li ta'limin aw nahwi. Kecuali bila rajih kemaslahatannya dia berbicara, entah untuk ta'lim atau yang lainnya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di nasihat yang sebelum-sebelumnya, kapan bicara, kapan diam. Bicara ketika maslahat. Diam ketika maslahat. Wa yandaghi ay yu'awwida nafsahu ala sabri wal hilmi wa kawmil ghayri wal afi anin nas liyahsul lahu thawabu wa yastarihu baluh. Dan seyogyanya dia membiasakan dirinya, melatih dirinya untuk sabar. Al-hilm, sikap santun dengan kesabaran. Kawmul ghayr, menahan amarah pada dia mampu untuk membalasnya. Memaafkan orang lain pada dia mampu untuk membalasnya. Supaya dia mendapatkan thawab, pahala dengan itu semua. Dan tenang pikirannya, tenang hatinya, tenang jiwanya. Bukan pemarah, bukan sumbu pendek. Bukan orang yang gampang emosi tersulut. Tidak. Sabar, penyabar, orangnya lembut, santun. Bisa menanggung tindakan orang lain yang menyakiti dia. Dan ketika dia mampu untuk membalasnya, dia berusaha untuk menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Ini akan menjadi mulia dia. Memaafkan saat dia mampu. Tapi dikasih keterangan dari para ulama, ketika ada islah, perbaikan padanya. Memaafkan orang lain dengan islah, perbaikan padanya. Artinya, kalau dia maafkan orang itu, dia semakin baik, insaf, rujuk kepada al-haq, maafkan dia. Tapi ketika dia dimaafkan, semakin menjadi-jadi, semakin zalim, semakin semena-mena, jangan dimaafkan dia. Dikasih hukuman setimpal dengan kezaliman. Ini disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin dalam bukunya Kitabul Ilmi dan buku yang lainnya. Dengan ayat, وَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُ عَلَى اللَّهِ. Barang siapa yang memaafkan dan aslaha, memperbaiki keadaan, maka pahala dia atas Allah Azza wa Jalla. قَالَ وَإِيَّاكَ وَالْغِلَّ وَالْحِبْدَ وَالْحَسَدْ. Hati-hati kamu dari sikap dongkol, dendam, dengki, hasad kepada seorang muslim, saudara kamu. Ini penyakit-penyakit yang merusak. Hati-hati. Wa akthir min ad-du'a'i wa tahaqquqi bi ma'na ad-du'a. Perbanyaklah doa berikut. Wujudkan, realisasikan makna doa berikut ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Doanya ahli jannah. Doanya kaum mukminin. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Dan jangan engkau jadikan pada hati-hati kami kedengkian, kedongkolan, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, senyangkau dari Maha Rauf dan Maha Rahim. Tanda salamatus sadr. Jiwa kamu bersih, hati kamu bersih, hati kamu selamat dari saudara kamu yang muslim. Tidak ada rasa hasad, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, tidak ada dendam, tidak ada kedongkolan. Yang ada rahmah, syafaqah, mahabbah. Ini yang membuat ukhuwah semakin erat. Wa 'alaika an tusghira an-nasihin wa tubdi lahum asy-syukr asabu aw akhta'u. Hendaklah engkau memasang telinga kamu. Isra, memasang telinga kamu, dengarkan dengan seksama, dengan baik-baik orang yang menasihati kamu. Kamu tampakkan rasa syukur, terima kasih kepada mereka, baik mereka benar ataukah mereka salah. Benar cara menasihatinya ataukah salah cara menasihatinya. Sebenarnya kita bahas sebelumnya, kamu kenal dia atau kamu tidak kenal dia, kawan atau lawan. Ketika yang dia sampaikan hak nasihat, terima. Walaupun mungkin cara dia tidak benar, terima. Asabu am akhta'u. Wa takunu sari'ar ruju'an akhta'ik. dan engkau menjadi orang yang cepat rujuk dari kesalahan-kesalahan kamu. Lalu menekaskan, fa inna hadza unwanul ikhlas wal fadl. Sebab perang ini adalah ciri, tanda, alamat keikhlasan kamu dan keutamaan kamu. Justru dengan itu kamu semakin mulia, kamu dihormati sama orang lain, dimuliakan sama orang lain. Menunjukkan kamu itu ikhlas, tulus apa adanya. Salah kamu katakan saya salah dan saya rujuk. Taubat kepada Allah, perbaiki diri. Kamu benar, alhamdulillah ala taufiqih. Hakadah, hadza mukhris. Ini orang yang memiliki fadhil besar. Kesalahan kamu selesai. Tidak bakal diukit lagi sama orang tadi. Karena kamu sudah selesai. Kamu menerima nasihatnya, kamu tobat, kamu harus perbaiki diri. Ke depan kamu semakin bersih, semakin mulia, semakin indah. Jangan kamu kira dengan rujuknya kamu jatuh. Lah. Kalau kamu rujuk dari kesalahan, dengan jujur, dengan ikhlas, Allah akan semakin angkat martabatnya kamu. Wa iyyaka, kata beliau, wa iyyaka an tuthni ala nafsika wa taqbaha fi ghairik. Hati-hati kamu. Hati-hati kamu. Menyanjung-nyanjung, memuji-muji diri kamu sendiri dan kau mencacati orang lain. Fa inna hadza unwanun naqsi wal humqi, kata beliau. Dikarenakan perangai ini tanda alamat kekurangan pada kamu dan kebodohan kamu. Kamu tuh ahmak, naqis. Hamaqah pada diri kamu. Hati-hati. Seorang yang mukmin itu, seorang yang muwaffaq itu, mutawadhi, tidak takabur, tidak ujub. Menganggap dirinya kecil, lemah, tidak punya apa-apa, tidak ada kelebihan apa-apa. Memandang orang lain itu, Masya Allah, besar, punya keutamaan, punya ilmu. Sehingga dia selalu memuliakan orang lain, menghormati orang lain. Memandang orang dengan positif. Kecuali kalau memang secara syar'i dia harus menjadikan mauqifun salafi, maka lillah wa billah. Semuanya karena Allah, bukan karena pribadi kamu. Dan memudahkan bagi dia untuk tawadhu karena memandang dirinya kecil. Hati-hati. Qala wa idza ayanta amal min al-a'mal falzam ithabat 'alayh. Kalau kamu sudah muayyana memandang sebuah amal dari amal-amal soleh, maka tetapi sahabatnya. Kalau kamu sudah mengerjakan sebuah amal, istiqomah di atas amal tadi. Karena yang paling dicintai dalam syariat adalah mudawamah adalah amal. Amal yang paling dicintai adalah adwamuhu wa inqalla, yang berkesinambungan walaupun sedikit. Wa iyyaka wal malala wal dhajar fa inna hadha 'unul fashal wal khaybah. Dan hati-hati kamu dari rasa malal, kebosanan, kejenuhan, wadzajar dan keluh kesah. Ini tanda kegagalan kamu dan kerugian kamu. Dikit-dikit jenuh, dikit-dikit kamu malas, dikit-dikit kamu bosan. Gagal kamu nanti, rugi kamu nanti. Apakah mencapai tingkatan yang utama? Qala wahdhar minal kibri wal ghururi واحتقار الخلق وعليك بالتواضع والاهتمام بالخلق ورؤية فضل ذوي الفضل منهم واللين والبشاشة لكل أحد مع الإخلاص لله وإرادة إدخال السرور عليهم. Dan waspadai oleh kamu dari perangai kesombongan, gurur, tertipu dengan keadaan kamu. Menduga kamu Masya Allah, pada kamu rendah, gurur, tertipu. Hati-hati kamu dari melecehkan makhluknya Allah, merendahkan orang lain. Dan wajib atas kamu bersikap tawadhu, memperhatikan akhlaknya kamu. Dan kamu memandang, melihat keutamaan orang-orang yang punya keutamaan dari mereka, dari makhluk tadi. Sekali pasti baca, wal ihtimam bil khalqi. Kamu perhatian dengan orang lain, begitu. Memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi dengan orang lain. Dan engkau memandang keutamaan yang punya keutamaan di antara mereka. Yang punya keutamaan, kamu muliakan dia. Kamu hormati dia. Kamu muliakan dia dengan seukuran manzilah dia. secara syar'i. Bersikap lin, lemah lembut, wal basyasah, murah senyum, wajah berseri-seri kepada semua orang dengan keikhlasan karena Allah dan keinginan untuk memasukkan rasa bahagia pada mereka. Bukan makar, bukan rekayasa, bukan tipu daya, bukan permainan, tapi dengan tulus, dengan jujur, dengan ikhlas. Ini yang akan menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, ini yang akan mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Qala fa fi dhalika min al-masalih wal fawaid ma la yu'ad wa la yuhsa. Pada perangai tadi, engkau tidak sombong, tidak ghuzah merecek orang lain, sebaliknya kamu tawadhu, kamu perhatian dengan orang lain, memuliakan orang yang mulia, kamu bersikap lemah lembut dengan ikhlas, dengan jujur dan segala macamnya. Pasca ini semua ada kemaslahatan dan faedah besar yang enggak mungkin dihitung dan disensus. Banyak kemaslahatan dan banyak faedahnya. Untuk antum pribadi, untuk orang lain, dan untuk masyarakat yang ada. Yang paling inti, ukhuwah terjalin, ukhuwah menjadi bagus, muamalah menjadi baik. Rasa cinta, mahabbah, rahmah tersebar di kalangan kaum muslimin. Qala wa idza ghulibta fi amrin min al-umur fala yastawli 'alaika al-fashal. Kalau kamu terkalahkan dalam sebuah perkara-perkara yang ada, maka jangan sampai rasa fashal, rasa gagal menguasai kamu. Manusiawi, ada kalanya kamu di bawah, kamu terpuruk, kamu jatuh, terkalahkan. Maka kamu jangan dikungkung perasaan bersalah, perasaan gagal, gagal, gagal. Jangan menguasai kamu perasaan seperti itu. Bangkit lagi. Kalau terpuruk dalam perkara duniawi, bangkit lagi. Berusaha lagi dengan cara yang baik. Terkait dengan masalah akhlakiyah, bangkit lagi. Perbaiki akhlaknya kamu, ganti dengan akhlak yang mulia. Demikian seterusnya, bangkit. Gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda, kata mereka. Selama kita masih punya kemauan, kita masih punya azam dan ingin kebaikan. Bal la tazalu qawiyyal iradati ila kulli ma yanfa'uka fi hadhihi al-qisar wa halati ghiddih. Bahkan seharusnya engkau selalu kuat keinginannya, keinginan untuk menggapai semua yang manfaat bagi kamu. Dalam kondisi kamu intisar, kamu yang ditolong, kamu yang menang, kamu yang di atas, atau lawannya, kamu terpuruk. Kamu harus selalu punya azam kuat, kemauan yang kuat. Ingat, untuk perkara yang bermanfaat. Dalam kondisi apapun, di atas, di bawah, senang, sedih, terpuruk, ataukah tidak. Dalam semua hal, kamu harus kuat iradanya, kuat azamnya, untuk mendapatkan yang manfaat, yang manfaat. Wa iyyaka wa tahassuri 'ala al-umuri al-madhiyati allati lam tuqaddar laka min faqri sihhatin aw malin aw 'amalin dunyawiyyin wa nahwiha. Dan hati-hati kamu dari sikap tahassur. Tahassur itu adalah patah hati, patah semangat. Ya, kekecewaannya mendalam. Kesedihannya mendalam. Terkait dengan perkara telah lampau yang memang belum ditakdirkan untuk kamu. Baik hilangnya kesehatan, hilangnya harta, atau amal dunia, atau semisalnya. Tidak, lalu dia akan berlalu. Jangan kamu ratapi. Jangan sedih, selalu memikirkannya. Dijadikan sebagai ibroh, sebagai pelajaran penting untuk masa akan datang. Sebagai spirit untuk bangkit kepada yang lebih baik lagi. Pandang masa depan, jangan masa lalu. Kalau terkait dengan perkara duniawi, qadar Allah masyafa'an. Kalau terkait dengan perkara dosa, taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu positive thinking. Berpikir positif untuk masa akan datang. Masa yang lalu bukan diratapi, tapi dijadikan sebagai pelecut, sebagai ibrah untuk perbaikan dan kebaikan di masa akan datang. Qala wal yakun hammuka fi islahi amali yaumik. Dan hendaklah himmah kamu ialah untuk memperbaiki amal kamu pada hari ini. Amal kamu pada hari kamu itu. Fa innal insana ibnu yaumih. Karena insan putra pada hari itu. Putra hari. La yahzan lima mada. Jangan sedih terkait dengan apa yang telah lampau. Wala yatatallu lil mustaqbal haitsu la yanfa'u tatallu. Dan jangan mentatallu, menengok-nengok, berusaha mengetahui masa yang akan datang. Ingat pada perkara yang ada manfaatnya tatallu. Jadi fokus pada hari itu saja. Adapun terkait dengan masa yang telah lalu, ambil sebagai ibrahnya, jangan bersedih hati. Di masa akan datang, hanya planning untuk perkara yang manfaat. Perkara yang manfaat. Bukan perkara yang ada manfaat. Dengan demikian, kamu akan menjadi orang yang kokoh, tegar, tabah, selalu berpikir positif, punya support, punya spirit, gitu, untuk menggapai yang manfaat. Bukan orang yang patah, bukan orang yang sombong. Qala rahimahullah wa 'alayka bis-sidqi wal wafa'i bil 'ahdi wal wa'di wal insafi fil mu'amalati kulliha wa ta'il huquqi kamilatan muwaffaratan bi nafsin mutma'innatin wa imanin shadiqin khalis. Dan wajib atas kamu untuk bersikap jujur dalam semua hal. Tepati ahd, janji kamu. Wa'd, janji kamu kepada orang lain. Tepati. Insaflah dalam semua muamalat yang ada. Bersikap adil. Dalam semua muamalat yang ada. Dan wajib atas kamu menunaikan semua hak. Hak Allah. Hak diri kamu. Hak keluarga kamu. Hak anak kamu. Hak orang lain. Semua hak yang wajib. Tunaikan. Dengan sempurna dan full. Ini penuh. Muafa penuh. Jangan kamu kurangi. Dengan jiwa yang tenang. Dengan iman yang jujur dan ikhlas. Ini tanda orang berbahagia ini. Luar biasa. Qala washtagil bi uyubika wa syu'unika an uyubin nasi wa syu'unihim. Sibukkan diri kamu dengan aib kamu sendiri. Dengan urusan kamu sendiri. Lalaikan aibnya orang lain dan urusannya orang lain. Jangan kamu sibukkan diri kamu dengan aibnya orang dan urusannya orang. Sibukkan dengan aib kamu sendiri. Perbaiki. Hilangkan, tinggalkan. Supaya kamu semakin bagus. Dan perbaiki urusan kamu sendiri. Wa'amil kulla ahadin bihasabi ma yaliku bihalihi. Min kabirin, wa saghirin, wa dhakarin, wa untha, wa ra'isin, wa mar'usin. Dan hendaklah kamu bermuamalah kepada setiap orang sesuai dengan yang layak dengan keadaannya. Dengan orang tua, beda muamalahnya. Dengan yang kecil, yang laki-laki, yang perempuan, pemimpin, rakyat. Masing-masing kamu ta'amul berinteraksi dengan mereka, dengan akhlakul karimah, sesuai dengan keadaan masing-masing mereka. Yang kafir, dimuliakan, dihormati. Yang saghir, disayangi, diarahkan. Yang ra'is dimuliakan, yang mar'us disayangi. Naam. Qala wa kun daqiqan rahiman li kulli ahadin hatta lil hayawanil bahim fa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Hadalah kau seorang yang daqiq, orang yang lembut hatinya, orang yang mudah terenyuh, daqiq. Rahim, penyayang kepada semua orang. Walaupun kepada hewan ternak. Dikarenakan Allah merahmati. Hanya merahmati dari hamba-hambanya yang juga merahmati orang. Rahmat di atas syarak ya. Kasih sayang dengan bimbingan syariat. Wa kun muqtasidan fi umurika kulliha. Jadilah engkau orang yang muqtasid, sederhana, bersahaja dalam semua urusan kamu. Mu'tadil. Jangan berfoya-foya. Jangan sok kekurangan. Berkurang-kurang. Tapi muqtasid. Pertengahan, bersahaja, sederhana di atas sunnah dan sumber perkara. Waftah zihnek. Buka otak kamu, benak kamu, pikiran kamu. Buka. Welcome ya, di open, dibuka. Likulli fa'idatin diniyatin au dunyawiyah. untuk semua faedah agama dan faedah duniawi. Ambil semua faedah. Rekam dalam benak kamu. Terima. Secara ilmiah ya. Dengan ilmu, dengan hujah. Din atau dunia. Resapi, hayati, manfaat untuk agama kamu atau duniawi. Qala wa iyyaka wa ta'assub adh-dhamim wa su'dhan alladhi la yubna 'ala asas. Hati-hati kamu dari sikap ta'assub, fanatisme yang tercela. Hati-hati kamu dari su'dhan, buruk sangka yang tidak dibangun di atas sebuah asas, sebuah hujjah, sebuah bukti, sebuah dalil. Hati-hati. Wa hasib nafsak. Hendaklah kamu muhasabah. Memuhasabah diri kamu sendiri. Wa saddid naqsaka. Dan tutupi kekurangan-kekurangan kamu. Dengan amal kebaikan tentunya. Dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Wa astaghfirillaha min taqsirika wa ifratik. Dan istighfarlah kamu kepada Allah. Dari kekurangan kamu atau tindakan kamu yang melampaui batas. Selesai ucapannya beliau dan nasihatnya beliau yang sangat luar biasa dalam banyak hal, dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlakiyah, dalam perkara ubudiyah, dalam perkara kehidupan, dalam banyak hal. Ini wasiat yang syam'iyah yang luar biasa dari beliau. Ini kita jadikan sebagai bahan muhasabah untuk masing-masing kita dengan harapan kita mengambil kemanfaatan dari nasihat ini semua. Menjadi hamba Allah yang muwaffaq. Amin ya rabbal alamin. Maka saya akhir dengan doa, nafa'alallahu wa iyyakum bima 'allamna wa razaqna al-ikhlasa fi ma 'amilna wa tsabbatna wa iyyakum al-haqqi was-sunnati hatta nalqah. Semoga Allah azza wa jalla berikan kemanfaatan kepada kita semua dan teman-teman sekalian dengan apa yang kita ilmui, dan semoga Allah berikan rezeki kepada kita berbuat keikhlasan pada apa yang kita amalkan, dan semoga Allah mengokohkan kita semua dan teman-teman sekalian di atas al-haq dan sunnah hingga kita berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Dan ikhwana fitina azakumullah, ketika datang sebuah nasihat, sebuah wasiah dari seorang alim, dari seorang syekh, dari seorang da'i, dari seorang ustad, atau dari seorang akhun fadil, saudara kita, maka akan banyak ragam penerimaan, ragam sikap dalam menerima. Orang yang muwaffaq, yang mukmin, yang shadiq, dia akan menerima nasihat tadi untuk ibrahnya. Kalau memang ada pada dirinya, maka dia perbaiki diri dengan itu. Kalau tidak ada pada dirinya, dia sebagai ajarkan sebagai ibrah untuk di masa akan datang. Jangan sampai jatuh padanya. Kalau perkara kebaikan, maka dia bersemangat untuk mengerjakannya. Kalau perkara kejelekan, dia berusaha untuk meninggalkan. Ada muwaffaq. Dan dia berterima kasih, mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada yang menasihati dia. Rahimallahu mur'an. Nasahani wa awsani bal wa ahda ilayya urubi. Munafiq. Dia akan merasa bahwasanya poin-poin yang ada itu untuk mencela dirinya. Dia yang dimaksud. Kalau terkait dengan perkara amal kebaikan, dia merasa dituduh belum mengamalkannya. Kalau perkara kejelekan, dia merasa dia dituduh dengan itu, dia punya amal kejelekan tersebut. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menduga, mereka mengira, semua teriakan mereka yang dimaksudkan. Akhirnya mereka menolak kebenaran, mencemooh, menjatuhkan kehormatan orang yang menasihati dia. Tidak mau menerima nasihat. Na'udzubillah. Hadza munafiq. Hadza munafiq. Ada lagi yang kemudian mendengarkan sebuah nasihat, sebuah faedah. Hanya dalam rangka untuk mencari kesalahan orang yang menyampaikan tadi. Dicari sebuah kesalahan untuk kemudian dia share. Dia sebarkan kemana-mana, fulan telah salah. Atau mencari yang gharib, yang ganjil, yang janggal. Diambil, ini ada apa ucapan yang aneh dari si fulan. Selalu saya senang kemari. Na'udzubillah. Ibnu Hazm menyatakan, hadihi af'alul aradil. Itu perbuatan orang yang razil, yang rendah, yang hina. Tidak mengambil kemanfaatan dengan sebuah faedah ilmiah. Dengan mengambil kemanfaatan dari sebuah nasihat ilmiah. justru berusaha mencari-cari kesalahan orang yang menasihati dia atau yang memberikan faedah ilmiah kepadanya. Na'udzubillah. Jadi orang yang muwaffaq, jadi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang mutawadhi, orang yang mukhlis, orang yang jujur, jadi orang yang bisa menerima nasihat dengan sebaik-baiknya untuk al-i'tibar. Na'udzubillah minan nifaq war radhalah. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini dan juga nasihat yang ada. 50 judul kita pilihkan. Ini semuanya pertama kali yang dituju adalah saya sendiri untuk muhasabah nafas saya pribadi. Dan yang kedua untuk para thalabatul ilm, antum sebagai thalabatul ilm, para thalabatul ilm, terutama antum sebagai santri yang pernah belajar di ma'had kita, ambil ibrah dari ini semuanya untuk perbaikan anak antum sekalian dan juga sebagai nasihat untuk umumul muslimin. Ini nasihat, ambil ibrah daripadanya. Ketika ada yang salah tegur saya, ketika ada yang benar, minallah tabaraka wa ta'ala wahdah, kita ambil manfaatnya bersama-sama. Barakallahu fikum maktafi lahuna, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.